Kita panggilkan bersama keluarga besar New Metro. Pasti aja ada Neo Record, ada Juana Audio, terima kasih. Ada Elang Record, terima kasih. Kita panggil siapa dia kalau bukan Aca Kumala New Metro. Pasti aja.